kan. Tapi hanya butir pasir yang ku dapatkan. Di mana senyum yang memanjakan. Tapi hanya luka hati yang ku temukan. Teringat saat kita bersama, lalui badai nan kelam kita tetap berjalan. Di manakah engkau kini teman? Menghilang di telan malam tak kunjung datang. Di manakah kau berada? Di mana kau kini? Ku rindukan arti dirimu kawan. Saling berbagi indahnya mimpi kita. Ku rindukan arti dirimu kawan. Lalui bersama menembus dingin malam. Jalan lalui badai nan kelam kita tetap berjalan. Ku rindukan arti dirimu kawan. Saling berbagi indahnya mimpi kita.